Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Lampu kamar mandi. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله Qala jawabu ahli al-batil min tariqain. Jadi kita sekarang mulai masuk kepada rudud. Ya, masuk kepada bab rudud, bantahan, jawaban, mulai mengkasyaf, namanya aja kitabnya kasyfus syubhat, mulai membongkar syubhat-syubhat mereka. Kata Syekh, membantah atau menjawab ahlul batil ini dari dua cara, dari dua jalan, mujmal wa mufassal. Yang pertama dijawab secara mujmal, bisa seperti ini, apabila insya Allah akan datang kondisinya. Dan juga dijawab dengan mufassal, dengan dirinci. Ya, qala ammal mujmal fahuwa al-amrul azim wal fa'idatul kabirah liman akilaha. Adapun jawaban secara mujmal, ini pada ikatnya perkara yang besar dan faedah yang besar pula, perkara yang agung, faedah yang besar bagi barang siapa yang mau untuk memahami, mau untuk memikirkannya. Bagi barang siapa yang mampu juga untuk memahaminya. Nah, walaupun jawaban mujmal ini pada hakikatnya berlaku juga ketika menghadapi ahlul batil dari berbagai macam kelompok. Karena jawaban yang mujmal ini pada hakikatnya merupakan suatu kaedah yang umum, yang kaedah ini sangat nyaman untuk kita sampaikan dalam kondisi kita mungkin tidak terlalu memahami omongan atau syubhatnya ahlul batil. Nah, sehingga bukan hanya dalam kasus atau kejadian permasalahan syirik tauhid saja, namun secara umum. Qala wa dzalika qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Yang demikian ini terkait dengan jawaban secara mujmal, jawaban secara umum, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti insyaallah akan kita jelaskan maksudnya ya. Antum kita sama-sama perhatikan dahulu. yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dialah Allah yang menurunkan kepada engkau kitab Al-Qur'an, yang dalam Al-Qur'an dia ada ayat yang sifatnya muhkam. Ayat muhkamah. Ayat muhkamah itu apa? Ayat yang maknanya wadih. Yang maknanya jelas. Enggak terlalu perlu banyak penafsiran dan penjelasan. Maknanya sudah jelas. Nah. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah. Wa'akimus shalah. Wa'atuz zakah. Wa la taqrabuz zina. Dan ayat-ayat yang lainnya. Tentang tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Larangan berbuat syirik. Perintah melakukan sholat. Kemudian larangan berbuat zina, larangan mencuri dan yang lainnya. Ini ayat-ayat yang memang sudah jelas sudah. Enggak perlu orang banyak dijelaskan, sudah paham maknanya. Nah. Terlebih orang Arab yang menguasai bahasa Arab. Ayat Al-Qur'an atau Al-Qur'an ini ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamah. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamah inilah induknya kitab. Al-Quran itu semuanya merujuknya itu kepada ayat-ayat yang muhkamah. Ayat-ayat yang sifatnya jelas, maknanya jelas. Gak terlalu perlu banyak dijelaskan, orang sudah paham. Nah, jangan mencuri. Sudah gak perlu jelasan kan? Ya kan? Gimana jangan? Ya jangan, sudah mau jelaskan apa lagi udah. Maknanya udah jelas. Nah. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ayat-ayat yang lain ada yang sifatnya mutasyabihat. Nah, masih maknanya butuh penjelasan, masih perlu dirinci dan yang lainnya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang di hatinya memiliki zaig, penyakit, penyimpangan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Yang dipakai pegangan ayat mutasyabih. Nah, dalam rangka ingin mencari fitnah, membuat kerusakan, membuat syubhat. Dan juga ingin mengotak-atik maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan pada hakikatnya tidak mengetahui hakikat dari ayat-ayat yang mutasyabih tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah kita akan jelaskan sekilas tentang ayat ini. Namun ana ingin sampaikan dulu kepada antum maksud dari Syekh bagaimana sekarang jawaban yang mujmal itu. Ya. Nah, alurnya itu mau dibawa kemana? Kemudian kata Syekh, setelah sahih datang dari Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengatakan, beliau alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti yang berpegangan dengan ayat-ayat mutasyabih tadi itu, maka mereka itulah yang Allah sebutkan, ya. Ini yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau kita melihat orang ini pakai yang sifatnya hadis yang masih perlu penjelasan, itu dijadikan hujah dalil mereka, ayat-ayat yang sifatnya masih, belum dirinci, masih butuh ada tafsirnya. Ini yang dipakai oleh mereka, yang dipakai ini. Ada pun yang jelas-jelas sudah ditinggalkan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itulah yang menginginkan ibtigha al-fitnah. Nah, yang di hatinya itu yang ada zaik, penyakit. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, fahdharuhum. Nah, maka hati-hati kalian dari mereka. Nah, ini kita sudah mulai masuk kepada kasyuh syuhat ya. Nah, intinya di sini baik, kita baca lagi paragraf yang berikutnya. Antum perhatikan benar-benar ya. Contohnya yang demikian, misalnya apabila ada seseorang anak. Misalu dzalika idza qala laka ba'dul musyrikin ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Apabila berkata kepada engkau sebagian orang musyrik yang tadi itu penyembah-penyembah wali-wali dan yang lainnya, kuburan-kuburan yang lainnya, ketika misalnya dinasihatin, kita sampaikan teguran dengan baik, nasihatin tentang perkara ini, ya, minta-minta kuburan yang lainnya, mereka jawabnya, kalian tidak tahu apa firman Allah yang artinya sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada yang dikhawatirkan terhadap mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka itu enggak bersedih. Nah, kurang lebih intinya gini, ikarpe opo, gitu. Nanti anak akan jelaskan. Nah, jadi dinasihatin, ya akhi enggak boleh. Minta itu hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Nah, terus jawabnya itu, ya akhi, wali-wali Allah itu jawab dengan firman Allah ini. Itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ini enggak usah dikhawatirkan mereka. Mereka ini enggak bersedih. Apa mereka juga tidak sedih? Nah, dinasihatin jangan syirik, jangan begini, dijawabnya dengan ayat-ayat ini. Nah, kalau dia bilang enggak mudah, maksudnya apa gitu. Nah, ya. Atau juga mereka mengatakan au inna syafa'ata haqqun wa annal anbiya la hujjah indallah. Wa dzakara kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala syai'in min batilihi wa anta la tafham ma'nal kalam alladzi dzakarahu. Nah. Dan engkau kata Syekh, atau dia bilang bahwa sungguhnya syafaat itu hak benar. Para nabi itu memiliki kedudukan di sisi Allah dan menyebutkan ucapan-ucapan yang lain, syubah-syubah yang lain, bisa jadi membawakan kalam dari Ar-Rasul, hadis dari Rasul yang dia berdalil dengan hadis tersebut atau dengan ayat atau dengan ucapan-ucapan tersebut untuk memperkuat kebatilannya. Wa anta la tafham makna al-kalam alladzi dzakarahu, dan engkau tidak memahami makna ucapan yang dia sebutkan. Maksudnya ya tadi maksudnya ya. Karepe iki apa? Ini orang mau apa ngomongnya? Maksudnya apa? Maka kata Syekh, "Fajawibhu biqaulika." Maka jawablah. Jadi orang ini wah dikasih syubhat, dinasihatin, ada kita menasihati seorang dibalas dengan berbagai macam ini, dan ini banyak loh ya. Antum coba. Terkadang kalau kita berbicara ya, menasihati atau apa, jawaban yang muncul dari orang-orang ini jawaban-jawaban yang gak jelas. Dibawa ngalor ngidul ke sana, kita diceritain, yang kita sendiri ini bertanya dalam hati, ini maksudnya apa gitu. Nah, kemana arahnya? Antum pernah mendapatkan seperti ini? Nah, ini kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Maka kata Syekh, sudah enggak usah repot-repot, jawab dengan ucapan engkau. Inna Allah dzakara fi kitabihi annal ladzina fi qulubihim zaygun yatrukunal muhkam wa yattabi'unal mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi itu menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa sungguhnya orang-orang yang di hatinya itu berpenyakit, ada penyimpangan, itu meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas. Ya. Berpegangnya itu dengan ayat-ayat yang masih mutasyabih, masih perlu untuk dijelaskan, dirinci. Nah, seperti khawarij, takfiri, dipegangnya ayat-ayat yang Wa man lam yahkum bima anzalal fa ulaika humul kafirun. Nah, barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Ditinggalkan ayat, ditinggalkan hadis yang jelas. Perintah untuk atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum, untuk taat kepada penguasa. Nah, ini kan jelas maksudnya gimana taat? Lu enggak paham artinya taat. Hah? Jelas kan? Nah, ini maksudnya ayat muhkam itu seperti itu. Enggak perlu banyak jelaskan, masa enggak jelas, enggak kurang paham? Tawarnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tawarnya Ya tahu. Apa? Ya kita ikuti. Nah, taat kepada penguasa tahu artinya? Nah. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Ya. Jelas hadis yang mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Ini jelas. Barang siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci, hendaklah bersabar. Masa orang disampaikan hadis ini ada yang masih belum paham. Maksudnya bersabar gimana? Ya sabar. Sabar enggak tahu artinya sabar. Nah. Ya, kalau dia betul-betul enggak tahu jelasin, ya tapi enggak mungkin. Lo jelas ayat muhkam. Kalau gayanya enggak tahu, sikat ya. Mau marah, sabar. Ini artinya sabar gitu. Masa enggak tahu artinya sabar? Nah, enggak tapi jangan gini ya, enggak ini cuma sekedaran saja. Taib. Allah mengkhabarkan Pak, Mas, ini ciri-ciri orang yang di hatinya itu ada penyimpangan, keliruan. Itu ciri-cirinya itu meninggalkan ayat-ayat yang jelas, berpaling kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Nah. Kemudian kata Syekh, "Wa ma dzakartuhu laka min annallaha ta'ala dzakara annal musyrikin yukiruna birububiyyah wa anna kufrahum bita'allukihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya ma'a qaulihim haula'i syufa'auna 'indallah hadza amrun muhkam bayyin." Antum masih ingat penjelasan pelajaran kita yang telah lalu-lalu? Ya? Terkait dengan siapa orang-orang musyrikin di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wasalam? Ya? Kondisinya mereka itu kondisi orang-orang yang bagaimana? Masih ingat ya? Secara umum mereka mengakui rububiyah, ya, bahwa Allah itu yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Nah kata Syekh, apa-apa yang ini ceritanya, ini kan kitab ini isinya itu disampaikan mulai dari awal, disampaikan kepada orang-orang tadi ini. Jadi kata Syekh, apa-apa yang aku sebutkan kepada engkau, penyebutan yang telah lalu pada alinea-alinea yang telah lalu, bahwa sungguhnya Allah itu menyebutkan tentang orang-orang musyrikin bahwa mereka itu yukirru nabi rububiyah, meyakini, mengakui tentang rububiyah Allah, dan penyebutan Allah bahwa kekufuran mereka ini karena ta'aluknya mereka kepada malaikat, ta'aluknya itu ibadahnya, ketergantungannya mereka, ibadahnya itu kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali-wali, orang salihin. Nah, dan juga firman, ucapan mereka yang Allah nukilkan dalam firman-Nya, haulai syufa'auna indallah, orang-orang musyrik menyebutkan sesembahan-sembahan mereka itu sebagai pemberi syafaat, ya kan? Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami. Kata Syekh, hadza amrun muhkam bayyin. Ini perkara yang muhkam. Sudah enggak butuh banyak penjelasan. Ya. Tentang orang-orang Quraisy, kufar Quraisy mengakui rububiyah Allah, kan sudah lewat ayatnya. Wa idza sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Banyak ayat seperti ini. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan engkau, langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Ini kan jelas. Ya kan? Nah. Juga ucapan mereka tentang sesembahan-sembahan mereka. Mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini jelas. Ya. Nah. Nah, kata Syekh, ini perkaranya. La yakdir ahadun an yughayyira ma'nahu. Gak mampu seseorang, ya karena ini memang ayat muhkamah seperti ini. Yang namanya ayat muhkamah itu seperti ini. Tidak ada seseorang yang mampu untuk merubah maknanya. Oh, maksudnya, apa loh, sudah ayatnya sudah jelas, kata-kata sudah jelas. Itu loh, kalau ditanyakan, engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Mau ditakwil gimana ini sudah? Sudah jelas maknanya. Ucapan orang-orang musyrikin juga, mereka itu pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini kan khabar dari Allah yang sudah jelas. Nah, kemudian kata Syekh, wa ma dzakartu aw wa ma dzakarti, nah, wa ma dzakartali ayyuhal musyrik fil Qur'an aw kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'rif ma'nahu. Coba kita perhatikan, setelah menyebutkan yang perkara-perkara ini, kata Syekh, apa-apa yang engkau sampaikan kepada aku, wahai musyrik, ya, ayyuhal musyrik, yaitu tadi penyembah kuburan dan yang lainnya, engkau membawakan dari Al-Quran, dari kalam Rasul, hadis, aku enggak tahu artinya, enggak paham. Walakin akta anna kalamallah la yatanaqab. Namun aku bisa memastikan bahwa yang namanya kalamullah ini la yatanaqab, enggak akan saling bertolak belakang. Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wa jall. Nah. Ya. Kata Syekh di sini, termasuk juga hadis Rasulullah itu enggak akan menyelisihi Al-Qur'an selamanya. Kata Syekh, hadza jawabun sadid. Nah, ini jawaban yang luar biasa. Maksudnya bagaimana Syekh ini ingin menyampaikan itu, maksudnya begini loh. Apa yang ada pada mereka itu kurang lebih yaitu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam melakukannya sama dengan yang kalian lakukan. Alasannya pun ya sama. Seperti itu. Nah, ini semua sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang ahlul batil ini kemudian ingin membantah, ingin membela kebatilannya dengan berbagai macam omongan dan syubhat. Maka kita sadarkan ya ayat yang sudah jelas. Ini loh, kepada wali, kepada orang-orang soleh, ya, dengan niatan agar mereka itu memberi syafaat di sisi Allah, karena mereka ini orang-orang yang soleh. Ini bentuk kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat yang jelas. Ya, ini kalau kita bawakan kepada mereka, mereka enggak akan mungkin bisa membantah ayat ini sudah muhkam. Maka mereka masuk kepada syubhat dengan berbagai macam gaya bahasa dan cara memberikan syubhatnya. Ya, seseorang ya itu tadi mungkin enggak paham, tapi enggak usah bingung. Nah, karena apa? Yang namanya ayat Al-Qur'an, antum sudah paham ya misalnya. Mas sudah paham ini ya, ayat tentang ini maksudnya tadi sudah paham ya. Ini ayat, masnya mau bawakan sekian hadis, sekian ayat yang lain, mau gimana-gimana, enggak akan bertentangan dengan ayat ini. Ini ya seperti itu. Nah. Ya. Sehingga ya terserah wis. Tapi intinya mas ini benar enggak? Nah, gitu deh. Iya, tapi sebentar ini saya tuh enggak paham Bapak itu ngomong apa. Enggak paham. Ini loh, ya kan bisa dia gitu. Wes gitu udah alus sebenarnya, muter-muter ke mana-mana. Nah. Tapi intinya Pak gini loh, Pak. Yes, minta maaf Bapak ya. Saya ini terus terang kurang paham Bapak ini ngomongnya gimana. Antum terutama sufi adanya seperti ini ngayalnya ke mana-mana sudah. Kalau udah ngomong masalah hakikat, makrifat, wes. Nah. Jawaban kata Syekh jawab seperti ini. Nah. Yang pertama apa? Selesai. Al-Quran, hadis, gak akan saling bertentangan. Sehingga dia mau membawakan sebanyak apapun syubhat. Yang ini salah gak Pak? Nah gitu kan maksudnya. Nah. Gitu. Katanya ini jawabun sadid. Ini jawaban yang mujmal seperti ini. Itu juga berlaku dalam perkara-perkara yang lainnya. Dalam bid'ah-bid'ah yang lainnya. Nah. Pokok katakan sudah. Kayak misalnya entah bid'ah, semacam-macam sudah. Nah. Al-Quran itu jelas. Kalau orang mau menuduh seorang lain dengan zina, itu harus mendatangkan pasaksi. Ini enggak butuh banyak rincian. Tapi itu Syekh Muhammad bin Haji. Ini salah berarti ayat ini. Nah, ya gitu. Ya kan? Enak. Makanya kata Syekh, hadza jawabun sadid. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah fala tastahin bihi. Kata Syekh, akan tapi ya banyak orang yang enggak memahaminya. Nah, ketika bingung, dikasih syubhat, bingung, wah jawabnya gimana nih ya. Wah, akhirnya sama-sama muter-muter juga akhirnya. Yang ini muter-muter, ini jawabnya, enggak ketemu akhirnya. Nah, tapi kalau dijawab seperti ini, apa adanya sudah. Enggak paham, maksudnya enggak paham. Tapi jawab seperti ini, enak, nyaman. Al-Quran itu enggak akan saling bertentangan, itu juga disepakati siapapun orang selama muslim, pasti akan mengatakan, ya kan, ayat dengan ayat enggak akan saling bertentangan. Kasih dengan metode. Makanya kata Syekh, ini jawaban yang sadid, yang betul-betul luar biasa. Namun banyak orang enggak memahaminya kecuali orang-orang yang Allah berikan taufik. Maka katanya Syekh, fala tastahin bi, jangan diremehkan model jawaban yang mujmal seperti ini. Fa innahu kama qala ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Karena jawaban yang seperti ini nih, pada hakikatnya ini kalau kita mampu memahaminya ya, kemudian bisa kita menerapkannya, kata Syekh, tidaklah diberi kemampuan untuk memahami hal ini, tidaklah mendapatkan taufik orang yang bisa paham dengan maksud ini kecuali orang-orang yang bersabar dan juga orang-orang yang memiliki bagian yang besar. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan, ini terkait dengan jawaban mujmal. Jadi kalau datang ahlul batil, ya kita sampaikan dulu ke mereka perkara-perkara yang memang ayat-ayat itu sudah jelas. Nah, ya, ini tentunya sekali lagi ana ingatkan, bukan maksud dari hal ini kita memberanikan diri kita untuk melayani tantangan debat. Lah. Namun Syekh di sini ingin membantu. Ya, Syekh di sini dengan pengalaman beliau dan ilmu yang ada pada beliau menolong kita untuk kemudian apabila datang ahlul batil menyampaikan sesuatu yang lainnya, Syekh ini sudah nih. Nah, seperti itu. Ya, sehingga sekali lagi jangan dianggap artinya wah sudah dengan selesai kasus syubhat, datang ke semua ahlul batil, tantang debat semuanya. Enggak, bukan seperti itu ya. Tolong jangan disalahpahami. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kemudian, tayyib, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum paham? Kalau tidak, sedikit kita akan membahas tentang perkara ayat tadi. Ya, ciri-ciri orang yang hatinya itu berpenyakit, yang diambil apa? Ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Niatnya apa? Mencari fitnah. Niatnya apa? Pengen mengotak-atik maknanya. Ibtigha' ta'wil. Pengen ditakwil-takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Pada akhirnya tidak mengetahui hakikatnya. Baik. Yang pertama, mutasyabih. Yang dimaksud di sini, ayat-ayat di sini mutasyabih, itu karena makna mutasyabih itu ada dua. Makna pertama yang ada di ayat ini yaitu yang sifatnya masih tersamar. Hakikatnya, tafsirnya ini masih perlu untuk dijabarkan, perlu untuk dijelaskan. Nah, ini makna mutasyabih yang pertama. Makna yang kedua, mutasyabih yaitu artinya ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya itu serupa, mirip. Dari sisi apa? Dari sisi datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi bahwa sama-sama kalamullah. Dari sisi beberapa ayatnya memang mirip-mirip. Nah, ya, makna yang kedua ini tidak ada iskal. Nah, hakikatnya Al-Quran itu semuanya muhkam. Namun dari sisi apa? Dari sisi ini. Muhkam artinya jelas dari siapa? Bahwa ayat Al-Quran semuanya datang dari sisi Allah. Bahwa ayat Al-Quran itu semuanya kalamullah. Ini muhkamnya semua ayat Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang mutasyabih yang tadi masih tersamar maknanya, ini juga menjadi dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama tersamar maknanya, yang kedua tersamar hakikatnya. Kalau kita memahami ini, maka enggak ada iskal. Ketika nanti antum mendengar bacaan berhentinya itu illallah, sebagian ada yang membaca berhentinya itu illallahu warrasikhuna fil ilm. Dari sebagian bacaan ayat ini dibaca seperti itu. Nah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang berhenti sampai sini. Ada bacaan lain juga yang berhentinya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ini enggak ada iskal. Ingat ya, yang mutasyabih, yang tersamar ada dua jenis. Tersamar dari sisi makna dan tersamar dari sisi hakikat. Ya? Pahamin ya? Maka apabila waqafnya itu, berhentinya itu kepada illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, nyanyi itu kembali kepada mutasyabih, ya, kecuali Allah, ini adalah kesamaran pada hakikat dari ayat-ayat tersebut. Contohnya terkait dengan hakikat tentang surga, neraka, ayat-ayat tentang asma'ullah wa sifatuhu. Hakikatnya surga, ya, sebenarnya walaupun disebutkan dalam surga itu bidadari, buah-buahan, khamar, susu dan yang lainnya, hakikatnya bagaimana? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, apa yang ada di surga itu? Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala bali ahad aw wala khatara bi bali ahadin aw kama qala. Ini kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa-apa yang Allah persiapkan bagi hamba-hambanya itu di surga, berarti surga. Mala ainun ra'at. Tidak ada sebuah mata pun yang pernah melihatnya. Wala enggak pernah juga didengar oleh sebuah telinga siapapun. Loh. Kan jelas maknanya bidadari perempuan, ya, kemudian juga buah-buahan, di situ ada daging, di situ ada sungai-sungai, iya maknanya jelas. Namun bagaimana sih bentuknya, hakikatnya bagaimana? Ya bidadari, bisa ayo. Nah, maknanya jelas, namun hakikat bagaimana perempuan surga? Nah, bagaimana buah-buahan di surga? Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip juga dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana Allah, bagaimana turunnya Allah, bagaimana tangan Allah, bagaimana istiwanya Allah. Ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila berhentinya itu pada illallah, maka ta'wil di sini artinya apa? hakikat sebenarnya. Namun, apabila ayat ini berhentinya kepada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm, berarti kesamaran pada makna. Apa makna ayat ini? Itu hanya Allah dan orang-orang yang rasikh, yang kokoh dalam ilmunya, yang paham. Artinya ini tafsirnya. Ayat ini tafsirnya gimana sih? Enggak sembarang orang paham. Ya, hanya orang-orang yang betul-betul belajar, menguasai ilmu Al-Quran yang paham. Nah, ini tafsir dari ayat. Ini tafsirnya enggak diketahui kecuali orang yang berilmu. Kita taunya dari penjelasan mereka. Nah, ya kisahnya juga para sahabat. Misalnya ya, ketika bertanya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan sebuah kedzaliman pun. Nah, akhirnya sahabat merasa berat. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan di akhirat dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Akhirnya sahabat merasa berat, ya Rasulullah, ayyuna la yadzlim nafsahu, siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak mendzalimi dirinya? Oh bukan, maksudnya kedzaliman itu sebagaimana ucapannya Luqman dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini contoh dari apa? Bahwa maksudnya wa ma ya'lamu ta'wilahu ay tafsir. Ya, yang tahu itu hanya Allah dan orang-orang yang berilmu. Nah. Ya. Ini terkait dengan ayat yang sedang kita baca. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada yang paham alhamdulillah, yang belum paham juga alhamdulillah ala kulli hal. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada jawaban Syekh secara tafsil. Ini sudah mulai masuk inti kitab. Seru-serunya kitab di sini nanti. Nah, luar biasa memang Syekh beliau rahimahullah. Betul-betul memiliki kemampuan yang luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal. تفضل. mengetahui hakikat surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebatas yang beliau ditunjukkan oleh Allah. Namun kan tidak semuanya. Rasulullah diperlihatkan isi surga dan yang lainnya. Nah, sebatas yang beliau ketahui. Namun enggak sebagian kecil saja. Nah, seperti itu. Baik. Yang lain? Qodalahu khairus. Lillah li rasulina. Maksudnya nasihat. Lillah, maksudnya lillah apa? Kita menasehati itu tentunya dibangun lillah, bukan karena yang lainnya, bukan karena apa. Li kitabihi. Ya, pondasinya kita nasehat ya sesuai dengan Al-Qur'an. Berdasarkan Al-Quran. Wali Rasulihi juga sama. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Seperti itu. Nah. Wali A'immatil Muslimin wa'amatihim. Nasihat ini juga untuk penguasa-penguasa kaum Muslimin. Dan nasihatkan semuanya. Dan juga orang umumnya. amatihim, seluruh kaum muslimin. Nah, ini pondasi dalam nasihat. Nasihat artinya amar ma'ruf nahi mungkar, bagian dari nasihat. Nah, tawasi, tausiah, ya, ini juga bagian dari nasihat. Nah, ta'lim, bagian dari nasihat. Khutbah juga bagian dari nasihat. Iskalnya di mana? Ada pengertian sendiri dari semacam fitnah itu bukan soal kita menuduh orang tanpa alasan, tapi nasihat di sini pengabdian kita terhadap Allah, pengabdian kita atau kita bertakwa kepada Allah, kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, aneh masih aja seperti itu. Nasihat sendiri itu maknanya seperti apa? Gitu. Lah artinya pengabdian kita kepada Allah ini apa antara letter-nya itu apa fitnah juga fitnah yang sebenarnya fitnah atau kesombongan dari kita atau nasihat itu adalah nasihat kita sekali dengan Al-Quran dari Allah. Nah. Atau nasihat sendiri itu ada makna yang lain. Gitu. Nah, ya nasihat itu ya artinya maknanya sudah kita ketahui seperti itu. Bentuknya bermacam-macam. Di antaranya nasihat juga tahdzir, itu juga nasihat. Nah, nasihat itu kan makanya menjadi salah satu pembeda yang akhirnya umat Islam ini menjadi umat terbaik karena adanya nasihat. Ini agama Islam seperti ini, utuhnya seperti ini bentuknya. Nah, gak akan mungkin ini terjaga keutuhan Islam ini kalau gak ada nasihat. Ya kan? Ya tadi, orang salah dinasihatin, orang berbuat bid'ah dinasihatin, tahdzir diingatkan umat biar tetap utuh ini, bentuk Islam ini biar tetap seperti itu. Itu nasihat seperti itu. Nah, adapun fitnah, ini fitnah lain lagi, perkaranya lain lagi. Nah, fitnah babnya lain lagi. Bukan terkait dengan nasihat. Nah. Taib. Fadul Akh Azwaril. Nah. Warasikhuna fil ilm ya. Baik, misalnya kan ini kan lafaznya gini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini bisa berhenti di sini, terus juga lanjutannya warasikhuna fil ilm. Baik, kita habis napas. Terus misalkan ada ayat yang ini harus disambung sampai fil ilm atau boleh berhenti. Oh, itu tadi Bu, jadi begini. Ayat yang tadi itu boleh berhenti pada illallah, boleh berhenti pada al-ilm, warasikhuna fil ilm, berhenti di sini boleh dua-duanya. Nah, jadi mau berhenti di sini boleh, mau berhenti di situ juga boleh. Itu maksud anak tadi seperti itu. Kalau berhenti di pada illallah, maknanya benar. Tinggal dibawa kepada makna yang tadi. Ya. Misalnya enggak kuat nafas akhirnya berhentinya pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang kebanyakan di mushaf kita berhentinya di sini. Saya bakal antum buka mushaf. Misalnya nafas enggak kuat, berhenti di situ. Juga tidak berhentinya kita tidak membuat makna tersebut keliru dia. Nah, kalau kuat nafasnya misalnya berhenti pada warasikhuna fil ilm, ini juga enggak ada masalah. Nah, walaupun kuatnya, nafasnya kuat, tapi dia ingin berhenti pada illallah, ya juga boleh. Intinya enggak ada masalah. Nah, itu yang dia ingin jelaskan. Berhenti di sini dan berhenti di situ, itu sama-sama boleh datang dari para imam kita. Hal ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Ya, antum bisa merujuk kepada tafsir At-Tabari. Barakallahu fikum. Nah, fadal. Surga nama. siksaan yang sebegitunya itu, apakah berarti sekarang surga dan neraka itu sudah ada penghuninya kok? Sampai sekarang surga dan neraka belum ada penghuninya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun surga dan neraka sudah diciptakan. Adapun hadis yang menyebutkan tentang ada ahli surga seperti ini atau ahli neraka seperti ini dipertontonkan, itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, nanti ya kan bisa artinya sah-sah saja, terserah Allah. Nah, kejadiannya akan datang ditunjukkan kepada siapa saja. Nah, kejadiannya akan datang. Nah, namun sampai sekarang surga dan neraka belum ada penghuninya. Belum dihuni. Nah, kecuali surga dalam bentuk burung-burung hijau yang di situ mengangkut arwah-arwah para syuhada. Arwahnya saja tapi. Ya, bukan jasad dan arwahnya. Arwahnya saja. Nah, namun secara umum surga dan neraka itu belum dihuni. Karena kenapa? Di antara yang dalilnya yaitu nanti hadis yang lumayan panjang, surga itu akan dibuka, tidak bisa dibuka kecuali oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga surga, pintu surga ini masih belum terbuka sekarang. Nanti Rasul yang akan membukanya. Nah, ini termasuk akidah Ahlussunnah bahwa sampai sekarang surga itu belum dihuni. Adapun kejadian tentang penghuni surga dan neraka itu perkara gaib yang Allah tunjukkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Nah, tayyib, fadhal ya Abu Qais. Terakhir ya. Iya. Nah. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana lengkapnya surga, kecuali Allah. Nah, hatta malaikat, hatta siapa saja. Tidak ada yang tahu bentuknya, kaifiyahnya sebenarnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Warasikhuna fil ilm. Apa? Apakah dimansukh? Jadi ini yang perlu kita ketahui. Cara membaca Al-Quran di antara, makanya Al-Quran itu kan dibuat wakof-wakof, ada yang sil, ya, ada yang jim, ada yang kof sama lam, di antaranya wakof-wakofnya itu, ya. Dalam ayat ini, itu boleh berhenti pada ilallah. Kalau sudah berhentinya pada ilallah, maka maknanya itu yang tadi, ya. Maknanya sudah berbeda dengan ketika berhentinya kepada fil ilm, warasikhuna fil ilm. Sehingga ketika berhentinya pada Allah, ya, ta'wil, wa ma ya'lamu ta'wilahu, ta'wil di sini maknanya hakikatnya. Ketika berhentinya pada illallah, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Maka takwilnya di sini artinya hakikatnya. Nah, ini ayat-ayat mutasyabih. Ya, tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Ayat-ayat mutasyabih yang bagaimana? Yang seperti tadi. Tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya, surga, nah itu. Namun apabila berhentinya kepada warasikhuna fil ilm, ilm ini berhenti di sini, itu maknanya sudah lain lagi. Nah, maknanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm, artinya tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Kalau berniat pada ilm, kalau berniat pada illallah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya. Kalau berniat pada ilm, tidak ada yang mengetahui tafsirnya, kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu. Seperti itu. Sehingga perkaranya bukan masalah mansukh atau tidak mansukh, namun itu tadi, kalau berhenti di sini, artinya takwil itu mutasyabih yang itu tadi, tapi kalau berhenti di sini, artinya nah, ya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang penting ikhwan, jangan lupa antum betul-betul kuasai minimalnya dari pelajaran ini yang tadi disebutkan Syekh. Ya. Bantan secara mujmal itu nyaman, karena kita mungkin banyak menjumpai. Tidak untuk kemungkinan kita berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Maka ini jangan sampai dilupakan ya. Nah, barakallahu fikum.